Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قوله صلى الله عليه وسلم والنياحة perkara yang keempat yang termasuk dari amrul jahiliyah, termasuk dari khisal al-jahiliyah, perbuatan-perbuatan yang jelek yang terjadi dan dilakukan di masa jahiliyah qoblal bi'tsah, sebelum diutusnya nabi. Sebagiannya ada yang kabirah, termasuk dalam dosa besar. Sebagiannya ada yang termasuk ke dalam asyirk. Ada yang masuk asyirkul akbar, ada yang termasuk ke dalam asyirkul asghar. Ada yang termasuk ke dalam al-kufur. Sehingga perkara jahiliyah yang dinisbahkan kepada jahiliyah itu pun di sana bertingkat-tingkat. Ada yang bisa mengeluarkan seseorang dari millah, ada yang tidak. Sehingga salah sebagian manusia yang memahami ketika dinisbahkan kepada jahiliyah berarti itu adalah kekufuran. Tidak mesti di sana yang dinisbahkan kepada jahiliyah adalah kekufuran. Terkadang masuk kabirah, dosa besar. Terkadang masuk asyirik, kesyirikan. Ada yang asyirkul akbar, ada yang asyirkul asghar. Ada yang memang masuk ke dalam al-kufur. Apakah al-kufur al-asghar atau al-kufur al-akbar? Maka di antara empat tersebut adalah an-niyaha. An-niyaha itu maknanya adalah raf'us saut bil buka ala al mayyit ala sabil an-nauh, yang dinamakan dengan an-niyahah itu adalah raf'us saut, mengangkat suara bil buka dengan tangisannya, meninggikan suara ketika menangis, mengangkat suara ketika menangis. Alal mayyit, menangisi seorang mayyit. Sama saja apakah mayyit tersebut adalah kerabatnya, ataukah bukan kerabatnya, orang dekatnya, ataukah orang yang jauh. Intinya dia mengangkat suara dengan tangisannya tersebut. Ketika menangisi mayit, akan tapi ala sabilin nauh, dalam rangka untuk meratapi, meratapinya. Tidak terima dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak terima dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan dengan mencabut nyawa orang yang disayanginya, orang yang dicintainya, atau bahkan orang yang jauh. Melewati batas yang harus, batas yang wajib harus dia lakukan, yakni as-sabr. Paling minimal itu sudah batas yang paling rendah yang wajib dilakukan, yakni as-sabr, bersabar. Dengan menahan anggota jawarihnya, lisannya, tangannya dan kakinya untuk melakukan suatu perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Batas minimalnya sabar. Tapi ini sudah keluar batas. Nah, sehingga dia melakukan yang namanya niyahah. Meratapi mayit tersebut, mengangkat suaranya, meninggikan, meraung-raung. Nah, ini yang seperti ini termasuk dari perkara jahiliyah, kabirah, dosa besar. Apalagi kalau seandainya dibarengi dengan perkara yang lain yang biasanya menyertainya. Merobek-robek juyub, nah, baju. Memukul-mukul pipi, nah. Berteriak-teriak dengan sebagaimana teriakannya mereka orang jahiliyah. Laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna. Yang di sebelah mereka para ulama, kalau seandainya suatu hadis dikatakan laisa minna, maka ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah minal kabair, termasuk dari dosa besar. Laisa minna, tidak termasuk dari thariqah kami. Man darabal khudud, orang yang memukul-mukul pipinya. Wasyakul juyub, dan merobek juyub, bajunya ini di sini disobek. Nah, ditarik-tarik. Nah, wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, teriakan jahiliyah. Nah, kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah melebihi batasan yang wajib, yang harusnya bersabar. Nah, dia menahan lisannya, dia menahan anggota badannya. Nah, as-sabr terhadap takdir yang Allah tetapkan, itulah wajib. Nah, as-sabr al-wajib, kesabaran yang wajib. Nah, tapi ini enggak melebihi batas sampai melakukan hal-hal yang demikian. Dan ini disukai oleh mereka orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau enggak ada, harus diadakan. Nah, kalau misalnya enggak ada, harus didatangkan. Nah, sudah disiapkan orang-orangnya, perempuan-perempuan gitu. Nah, yang siap untuk meratapi. Nah, na'ihat namanya. perempuan-perempuan yang siap untuk meratapi mayat tersebut, karena seorang mayat yang terkenal, masyhur, tokoh dan sejenisnya. Nah, biasanya dibarengi juga dengan menyebut-nyebut kebaikan fulan demikian dan demikian di masa hidupnya. Nah, ini namanya niyahah. Nah, kalau seandainya perkaranya hanya sekedar menangis ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan Allah ambil sebagian orang yang disayanginya. Nah, kemudian akhirnya dia menangis, mengeluarkan air mata. Nah, maka yang seperti itu tidak mengapa. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis ketika wafatnya anaknya Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, keluar air matanya ketika itu. Nah, sehingga diperbolehkan, dan itulah rahmah, bentuk rasa kasih sayang, rasa sayangnya orang tersebut terhadap orang yang meninggal tadi. Nah, tapi kalau lebih dari itu, sampai kemudian berteriak-teriak, mengangkat suaranya dengan tangisannya, meraung-raung dengan tangisannya, sebagai bentuk rasa tidak terima dengan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, maka ini termasuk amrul jahiliyah, perkara jahiliyah yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi, walaupun tidak sampai kafir. Nah, empat perkara ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tidak kafirnya dengan kalimat min ummati au fi ummati arbaun fi ummati, empat perkara itu ada pada umatku, dan sudah kita sebutkan. Umat di sini maknanya adalah ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah, umat yang menerima panggilan rasul, dakwah rasul, mengikuti dakwahnya rasul, masuk ke dalam Islam. Nah, ummatul ijabah, empat perkara ini ada pada umatku. Berarti apa? Kaum muslimin, kaum mukminin. Nah, terjadi melakukan yang demikian menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini tidak sampai di sana mengeluarkan seseorang dari Islam, walaupun sebagiannya seperti al-istisqa binujum sebagaimana rincian yang kemarin kita sebutkan. Nah, menisbahkan hujan dengan bintang tertentu, kita dihujani dengan sebab bintang. Kalau bintang tersebut sebagai sebab, maka terjatuh ke dalam apa? Asyirik aswar. Nah, tapi kalau meyakini bahasanya bintang tersebutlah yang menurunkan, nah, maka terjatuh ke dalam asyirik al-akbar. Kalau terjatuh dalam asyirik al-akbar, maka berarti keluar dari Islam, keluar dari millah. Sebagiannya ada yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sebagiannya ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari perkara-perkara jahiliyah yang ada. Perbuatan dosa yang telah dilakukannya, ini baru taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.